Pak Arsalat, mongko ngutus sapa Bilqis khodaman ing pira-pira pembantu dukuran kang pira-pira lanang wa inatan ing pira-pira wedok. Alfan hale sewu utawa alfan rupa sewu bisa wiyati klan padha. 500 lanang 500 wedok. Wa khom sami atila binatin. Lan 500 boto minat dhabi sanging mas. Dirian ora usum ana mas nganteng-nganteng gelang. Boto napa? Boto mas 500. Ngurian rausum batangan mas cilik-cilik kados nang toko-toko mas ana mung sak menten batangan. Iku wae kowe ra duwe. Niku riyen sak boto napa? Padahal boto riyen mbek boto saiki gedhe boto. Riyen wah wis sugih tenan. Watajan lan kuluk, kuluk mahkota, tas maknane mahkota. Mukallalan kang den hias terus saiki bertatahkan bil jawahiri lan boro-boro inten. Wes wae sugih tenan. Dados hadiah ini lelaki 500 perempuan Rian itu hadiah mesti nyertakan perempuan itu. Banyak yang ngotot itu. Rian itu jenis hadiah buatan barang tok sak pelayan. Kenapa sak? Sak pelayan. Ini oh, kados Nabi yang salah nama itu. Maria yang salah nama. Maria. Ini atau Ibrahim mumin Sariyah. Buatan Zawjah itu apa? Sariyah. Fa'umuhu Mariatul. Tapi tentu oleh Nabi akhirnya enggak dianggap Sariyah. Terus dinikahnya menjadi terhormat. Karena ya dijadikan Zawjah. Wata janan to kuluk utawa mahkota mukallalan kang den hias bil jawahir lan boro-boro mutiara wa miskan lan misik wa ambar lan ambar nami-nami menyan wa ghaira dalika liyane kabeh ma rasulin sertane utusan bi kitabin kelawan gawa tulisan ya pasti ana delegasi sing gawa mandat tulisan fa asra'a mongko cepet-cepetan apa al hududu kewan hudud manuk hudud ila Sulaiman maring Sulaiman yukfiruhu khali ngabari sopoh hudhud yang Sulaiman al-Khobar al-Khobar jadi aslinya Nabi Sulaiman yurapati ma'rifat manjain hudhud itu terus miber nyelip pasukannya Bilqis terus cerita jadi Nabi Sulaiman akhirnya gaya kayak roh mesti diceritain apa? Nah cara kiai saiki sing amatir-amatir ngoten duwe khadam jin ya mesti ini jin muran kok gelem jadi khadam misalnya tamu gini teko sih, mbah, kok gue di tamu, ra ini. Wah, bareng tamu ini teko, kia ini kaya roh, terus dianggap Bali. Paham ya? Macem-macem. Wah, mati. Nak semuka sapateran, buatan-buatan itu. Ini kelas ringan. Lo ya kenal kia-kia sing di khatam-khatam jin, tapi kelas ringan. Fa'asro among ko kesusu mongko nyepetno sapa al-hudud apa al-hudud la Sulaiman alaihi salam yukhbiruhu al-khabar wis diceritani Sulaiman ya Nabi Allah Sulaiman Bilqis iku ngirim utusan sing ukurane nak jenengan napa dianggap malik dianggap raja nak ra napa dianggap nabi di antarane iku ngirimi 500 botol emas wis kuwi diceritani detail. Fa amara apa mongko perintah sapa Sulaiman antadriba utawa antudroba. Ento den gawe apa labina tu dhabi pira-pira napa boto emas wal fidati lan seloko. Wa antum sato lan ento den gelar apa labina min maudi sange panggone Sulaiman ilatis ati farisiho maring tumeka maring jarak sangang farsa. Po monggo 500 boto saiki gawe boto terus gawe pasang nganti kira-kira sangang kilo. Sang 50 boto apa 500 botol dimusuhi sangang apa? Sangang kilo, sepuluh kilo, sangang kilo, batang kilo, setung di pokoknya sak duri 500, yang tiga ratan, tiga apa? Tiga apa? Wa ayyabnu lan araf yento to wa ayyabnu bana yabni wa ayyabnu lan ayto mang bangun sopo pasukan Sulaiman haulahu yang seputar ayat dalam Haiton yang pagar musyarrofan nazar. Jadi khawlahu sekililing omai Sulaiman Haiton pagar musyarrofan kang den hiasi minat dapal fito. Pokoknya singkatnya cerita ini aku nak ceritanya kiai-kiai kalau mau piambak teng kitab-kitab ngeten. Wau kan hadiahnya diantara ini 500 botol 500 botol seaki-aki cara didamel setengah kilo cukup betul cukup 500 botol cara digoratan pinten nonton patang meter persegi 500 botol, terus tidak meleratan, ratan-ratan jalan raya. Wonten 20 meter persegi. Mboten nenten kan? Lah iku kok nyaingi Sulaiman. Sangang kilo. Wis ngono jare Sulaiman sebagian cerita teng kitab-kitab niku. Terus sing ning pinggir-pinggire iku golekno kewan-kewan kaya jaran sapi. Lah gedhokane iku kok boto emas. Gak ngenyek wong to. Sementara Bilqis karena ngeboto emas iku barang ter apa berharga niku dihias. Cara saiki dibungkus, dihias apa. Mikir kan, oh ya Allah, botol ning kene emas iku dienggo gedhokan jaran ning kene apa? Itu cara Sulaiman gak nabi yo termasuk mlebok tenan lho. Mak nabi sing darani mlebok rawani yo tenan. Wong kok ngono, wong kok gayane apa? Ya foto kok kon nganggo ratan ya. Mungkin gak disimpan di lemari, dihias, itu kan damel apa? Rata. Saya ini orang soleh-soleh, aku marah. So, innalillah, innalillah, rojim. Jadi Nabi Sulaiman, ya suka, ya Nabi. Juga ya, apa? Ha'itan musyarrafan nadha balfito. Wa yukta yang tahu dintekani sopa Sulaiman bi ahsani dawa bilbari. Kelawan kewan terbaiki daratan wal bahri lan kewan terbaiki laut. Ma'ala di sini sertane biru-biru anak jin an yaminil midan. Sangking ngisore atau kanane area midan itu area wasimali dan sisi kiri ini area midan itu mana nih area midan tempur ya area tempur ini bahasa Arab. Mana saat ini orang Indonesia ini medan tempur mana nih area. Bicara cerita orang Arab itu bahasa Indonesia kata bahasa Arab musyarah mufakat bahasa Arabnya muafakoh langsung jauh mulai kok mufakat. Akhirnya salah kaprah jauh. Cung, mangane ditoto, sampun ya sampun badhe, sampun ya sampun badhe ya. Badhe iki ya. Sampun badhe ya ama badhe badhe ya sampun. Wis cung, sampun badhe. Sering sampun berarti ya sampun, sampun. Sekolah ning ndi cung? Teng madrasah. Lah madrasah nek terjemah. Sekolah, berarti nek diterjemah sekolah ning ndi cung? Ning sekolah. Jadi bahasa Arab ning Jawa iku sifat tenan. Oh. Sekolah ning ndi? Madrasah. Madrasah maknane apa? Sekolah. Saking an yaminil midan, saking sisi kanane midan. Midan ya midan wasimali. Fala majaa mung sangsane teko sapa Rasul utusan dadi ati kan gawe hadiah. Wa ma'a ulani iku sertane Sulaiman. Wa ma'a ulani iku sertane Rasul atba'ute pira-pira pengikuti Rasul. Teko Sulaiman ing Sulaiman. Kala dawuh sapa Sulaiman atumid dinani bima. Atumid dinani ana to ngekeki sira kabeh nek ingsun bima den lan dunya. Kowe kok ngekeki aku dunya. Padha karo nyai segoro. Ana to dunya. Wah, kowe kok nambahi dunya aku. Padha karo nyai segoro. Emas kok mbok bungkus ngono rapi. Emas ning kene ora kanggo dienggo raten. Ya pancen ngoten cerita-cerita kitab-kitab ageng emas. Emas kok mbok hormati koyo ngono, mbok rias, mbok macam-macam. Ning kene emas dienggo napa? Raten, dienggo gedhokan napa? Jaran. Fama atan ya Allah. Fama mongko te apa wae atakang maringno ning ingsun sapa Allah Allah minan nubuwah sing kedabian wal mulki lan kerajaan iku khairun wa apik. Mimma dibanding perkara atakang paring atakang teko to kang maringno sapa Allah kumi sira kabeh menet ya sing itu. Bal antum bali uti sira kabeh bi hadiah dikum lan hadiah sira kabeh tafrahuna seneng sira kabeh. Kowe ku lucu mek donya kok seneng. Mergo li fakhrikum krana bangga sira kabeh bisa khari fi dunya kelawan perhiasan-perhiasan semune donya. Dawe Sulaiman irji ilaihi. Irji bali sira ilaihi maring fil kesabalane bima kelan perkara ate ta kang teko sira menal hadiah sing hadiah. Berarti nabi tenan mergo wis hadiah digawa mulih, gak usah gawa rene. Wong aku wis sugih kok, mbok kae. Falana tiyan nahu mongko bakal nekana ingsun ing kabeh bijunudin kelan pasukan laki bala lagi dia kang ora ana tandingan ku maujud ela to kota tegese ora ana tandingan ku maujud lagu gede Bilqis sak balane dia kelan junud wis ke mulai kandani Bilqis angger gak gelem iman tak kirimi pasukan sing mereka ndak mungkin nyaingi sedamane mesti kalah ya semane wis wong gaya iku yo oleh dise Nabi Sulaiman juga wong pede tenan. Kadani bosem, wis ora usah hadiah-hadian. Tak tantang perang. Nak perang tak kirim pasukan sing ora bakal tertandingi. Walanu frijen nak menapa bakal yen ngetono ingsun mbil kesabalane minha saking kerajaane emin baladim Sabak. Sangka negara Sabak. Ya Sabak menan ora ana sapa wae. Min baladim Sabak. Sumya denarane apa Sabak bismi abi kabilah sing kan jeneng bapake kabilah napa kaum Sabak. Mona itu kula mung Sabak tenan mboten ana sapa. Dia Bilqis tenan, bukan Ratu Boko. Mau nang agak kebas. Oh, Sulaiman dari Songko Raja Nabi sini Sulaiman. Wono Sopo dari no. Terus Bilqis itu Ratu. Cukup ana wong nganggur nganti. Adillatan khaliina. Wae kula protes iki sida, ya mungkin nak mungkine ya mungkin. Maksudnya mungkin salah ya. Ora kok terus mungkin bener ya. Dadi mungkin salah tapi ora mungkin. Mergo Sulaiman ku identik ambek sing gawe Masjid Baitul Muqaddas. Kabeh sejarah sepakat sing bangun pertama Baitul Maqdis ku Nabi sinten? Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman itu mangkon al-ardil muqaddasa, bumi sing sisihane Allah. Bumi sing sisihane Allah itu ya ciri khasnya nanti tinggalkan Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi nak Sulaiman itu tinggalkan Nabi Sulaiman, berarti al-ardil muqaddasa. Ya berarti Masjid Aqsa yang Sulaiman itu kira-kira paham ya perkaranya. Sing bangun Masjid Sulaiman, sing Masjid sing dibangun Sulaiman jadi Masjid Aqsa. Nah dia nak wani muni ngono ya berarti sarap tenan. Kalau kalian dia nak cerita Nabi Sulaiman di Sulaiman, gih ratu Boko di kuda Boko, Bilqis, Sabah itu, Wonoso, bumi sing tinggal di Sulaiman itu jenenge bumi Al Ardil kota. Masjid sing dibangun Sulaiman itu jenenge Masjid Aqsa. Berarti Masjid Aqsa wonten temu di Sulaiman. Dan aku malah percaya iku, ya berarti sarap. Hal tegur ini, bos. Ini serasa dibantah di baro. Tapi kudu dikomentari, nak orang yang percaya repot. Kalau ini sering diceritain ibu tiang-tiang macam-macam, masuk jubule teng dunia maya ya kadang. Kalau sering ditakut hitam. Nopo terus ke cerita ni, tuh maten. Muni leres kayak drengki, muni leres yuk. Orang mungkin leres. Cuma logikane ngoten. Masyhur ning kalangan ahli tarekh, ya sing bangun Masjid Aqsa Nabi sinten? Sulaiman. Utawa diwale sing Nabi Sulaiman niku wong sing gawe Masjid Aqsa. Kabeh ulama iku ijma anak Masjid Aqsa niku teng Palestina. Dadi umpama iku tenan berarti Isra Mi'raj Nabi teng Seng Sulaiman. Lara garu-garu malah. Maksudnya, pokoknya terus nadi lah. Hujah gue terus nadi. Bang, sama termasuk yang sing percaya atau orang aneh Sulaiman. Buat tentu. Alhamdulillah. Adillatan hale ino, hale ino. Wahum hale utawi. Kabeh ya kabeh Bilqis Sakbalane iku sakiruna iku ina kabeh. Ilam yaktu nilam ora nekani sapa Bilqis Sakbalane ingsun muslimin ahli Islam kabeh. Terus akan saya paksa mereka keluar dari kerajaannya kalau tidak mau Islam. Kados ngaji kula sore wau, dadi wong iku kudu tegas, baro kae tegas ku sing hak ketok, sing batil. Gitu. Mane jare Nabi Sulaiman anggere Bilqis ra gelem Islam, tak paksa keluar ke Sabah. Tak paksa secara hina adillatan ijek wahum sahir ilam yaktuni napa muslimin kalau ndak mau napa Islam kala maroja mung sangsane bali ilaiha maring Bilqis apa rasul utusan bil hadiah dikelawan hadiah ternyata hadiahe digawa umulah atau ditolak jalat mongko tumandang sapa Bilqis sari roha atau jalat gawe sapa Bilqis sari roha ing napa jenenge kula mak biasa bahasa Arab niku sing digo turu lho apa mesti niku ranjam. Sari roha ing ranjame Bilqis digawe dakhilah sapati Abu Abin. Ing jerone pintu sing ketujuh. Jadi kemana istanane iku ada tujuh pintu. Lah iku paling jero iku isine kamare. Wis dados didakok pintu terdalam karo saya. Dakhilah qasri ning jero gedunge. Padahal wa qasruha te gedunge Bilqis dakhilah sapati kusuren. Jadi duwe tujuh lapis gedung. Paham ya? Lah gedung terdalam iku ana sarire napa bil? Lha iku ijek ning gone pintu terdalam. Walah pokoke ambles lho omane iki. Saking standar keamanane lapis napa 7. Iku wong dhisik ya wis gaya, ndek raja ya gaya, dhisik wis gaya. Ratu sinten? Bilqis. Ono sing maca Bilqis, bu Bilqis sing ora ro KTP ini. Biaya-biaya nak maca saenake Bilqis, Balqis, Turmuti, Tirmidzi, ora ro jenenge kok dilalek. Kiai mriki nak maca Tirmidzi atau Turmuti? Tirmidzi. Semua maca Tirmidzi ya, Dok? Ah, ono akeh. Wong nasibe Imam Tirmidzi wis akeh Tirmidzi, Tirmidzi. Nah, Asnawi diwaca Asnawi kok Isnawi nek kene. Asnawi. Daerah Senori Isnawi maca. Nate pireng ngono sing maca Isnawi. Kadang kita daerah Senori maca Isnawi. Nah, Ustukhri itu mriki, Istukhri apa Ustukhri? Istukhri. Istukhri kita tengok gelar. Ini daerah kula Ustukhri. Ini macam-macam. Sake jeneng-jeneng Arab. Dilalek, orang-orang ke jeneng. Mereka Balkis atau Bilkis? Jadi ini untuk no Balkis, mereka terus podo boko, podo bayin. Bilkis kan tak apa. Kau belayak itu di muslim ini.